Padahal sing darani ya iman wis pokoke nyekyakini nek ana Allah. Lah sing darani Islam. Lho salat rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi nganti ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kalau pula boleh dibantah kiai seputih legus mulai kadung Islam kok ras sholat iman itu rukun iman nak sholat itu rukun si angel yang terang nawe paham itu atas iman itu disebut pimpido tuh okay. Rukun iman pertama nawe antuk minabillah rukun Islam pertama syahadat itu berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan iman jadi rukune iman yo nomor siji Allah, rukune Islam. Siap. Tapi mungkin nak nomor loro salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ora salat to? Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Nggih, itu misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Terus gara-gara mereka duwe iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati salat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Sesuk wong sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babilion kota tenung. Gara-gara wong do iman ilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kaya rata-rata wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong saleh apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak salat, soal mereka ndak bener ya kita bina, tapi aja mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mulane gede dadi aliran-aliran sing gampang ngafirno wong. Mereka ku anti liyane Allah kok mbok napa? Mbok kafir. Lah ngeten iki jenenge ya al-mutahabbina napa fillah. Dadi sadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiyang napa Islam. Paham gitu terus Allah niku ngitung lu per miskola napa dzarrah nggih, per napa miskola napa dzarrah. Lagi khawatir kula ngoten niku. Bisnis prostitusi ngelahirno bisnis. Bisnis tinju kados teng Hollywood teng Las Vegas itu ngasilno bisnis. Bisnis penjualan CD porno yo ngasilno bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak mas sistem maksiat itu tutup bisnis e tutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu didoli di Keramat Tunggak ditutup, yang protes tidak hanya lonte-lontenya, tapi pedagang mie ya protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Lah kula suwun jenengan dalam kesalian nak iso juga jadi sistem napa? Ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah niku. Sya'alawul Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia nak musim haji senang mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. Uji antri bisa. Di kula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah, nggih seneng teng ibadahe napa? Apa? Nggih liwat ngaten iki. Lah iku nak sampean seneng kula, kula seneng jenengan faktor pangeran fillah niku jengben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalali. Dadi niki hadis sahih tenggene Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean rasa seneng macam-macam pun. Pokoke nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina. Masih ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh lek malah kuwale-wale kowe. Malah kuwale-wale. Dadi ke dawuh Imam Ghazali misale ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti ke seneng villa, seneng duwe anak mergo soben niku calon penerus sujud berarti seneng napa villa. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah, iku ya seneng villa. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dia anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jinan simpen pokoke bahwa niki napa memperbarui ukhuwah nggih, memperbarui ukhuwah.

La taila fil maudian la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalam hamzah loro fil maudian ing dalam panggonan loro atah kikuti dua cetah ki kaida wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa idkhalu alifin nang bono alif bena uma antaran hamzaten ala wajene ing atase wajah loro. Iki kados kira akhiru sabah niku. Lakot witna teman-teman dan janji ini kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ya ikhlas janji ay hadal ba'su tegese ikhlas janji ba'dal mauti sause mati mingkoblu sangi sedurunge iki. In hada ora ana ta iki ema hada iki la saturul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. E akadiful awalin ta cerita-cerita sing dhisik. Kala do iki kok dire cerita-cerita sing guyono. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir ujam usturah ujam lafat usturah bidami lan tuma. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardi wa man fiha. Liman ku duwe sapa ardi te bumi wa man nan penduduk via kaing dalam arat minal khalqi sange makhluk ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun nang ngerti sira kabeh khaliqaha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat sakuluna bakal ngucap sapa kufar kulillahi kagungane Allah kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bidhomi ta asania fidal tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh fa tak lamun mongko ngerti sira kabeh anal qadira sak temene dat sing kuwasa alal khalqi ing atas sing gawe ibtida ing dalam kawitan iku qadirun dat sing kuwasa alal ihya ing atas sing uripno badal mauti sause mati dat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sakwise dadi lemah meneh kul ngucap sira Muhammad maniku ta isa para bus samawati kang utahi mengerani para-para langit asap ikang pitu warabul arsilan pengirani aras ala dimi kang gede il kursi tegesi kursi saya kuluna Allah atau saya kuluna lillah ini sami-sami sapa bakal ngucap sopo ngake lillahi kagungannya Allah sebagian kira saya kuluna bakal ngucap sopo kabe Allahu Rabbus samawati Allah afala tatakuna onotora takwa siro kabe tahdaruna tegesi onotora wadi siro kabe ibadah tahuirihi yang nyembah liane Allah mestinya kena ngerti Allah sing top apa kira wadi nyembah liane Allah kul ngucap sira Muhammad mengikuti sapa biadi kang iku tetep ing dalam kendaline man malaku tukul isin utawi sing napa nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kul isin wa ta'ut ta ulil mubalaghati krana mubalaghah ngaten nggih kula terangno nggih pokoke niki bali male seneng fillah malakut itu sistem sistem kendali sistem milik niki nggih nggih ngwato imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia mun pinten 200 juta nggih. 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabare sekitar 2 miliar. Terus anggape 2 miliar. Sampeyan tak warai carane iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah di pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Ki nek kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai nggih nganggo cara ulama nggih. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa nggih. Bareng kawin nglahirno Qabil Habil terus sinten Labuda macam-macam iklima macam-macam. Kowe babam jenenge ora roh tak terang to. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa terus dia anak golongan sinten? Labuda iklima terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andaikan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali? Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, Iklima, Labuda, terus pindah-pindah dok Nabi Idris, Nabi Nuh, sesuai dok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane sistem tubuh kita biar itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa dari satu dijadikan banyak tetap terkendali semua punya kehidupan semua punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyol saiki sudah di tanah kok urip neh carane piye mestinya luweh angel pertunjukannya pangeran songko wong sitok didadek nomeliatan tanpa sekurang apapun lho gitu, mestinya kalau beda satu sudah diambil itu kan kurang ini ndak manusia itu sesungguhnya aneh Nabi Adam kumpul Hawa spermanya hilang misalnya tapi nanti ini jadi orang juga penuh Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mbek napa bapake. Engko era putune dikurangi meneh. Ndak tambah banyak ya organnya tetap penuh. Lho mestine ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas mlete. Jare Sayyidina Ali nak menjer wong alim menjer wajib mlete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama sok ben ning akhirat ku imanku gak tambah. Lauku sifal ghoto mastatu yakinan ku masyhur makole Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat. Lauku sifal ghoto mastatu yakinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas. Orang kejanggal, bagaimana mungkin isra swarga neraka imane gak tambah. Kejar. Kalau orang-orang usul tahu, engkok neng akhirat pertunjukan apa saja, yo paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkok neng dunyo saiki sing mbok roy, yo pertunjukan kekuasaane Allah. Mengenai jari Abdul Qadir nak ngedikan, aku mufi bahri Jibril wa Mikail. Aku wes ngombe segarane Jibril wa Mikail. Nak wong syariat nentang maksudnya gue bi. Yo nak cara wong usul, nggih biasa mawon. Sampean saiki tak bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedunge kok emas, pagere kok emas. Terus napa jene permadanine keng napa pokoke kabeh emas, perak mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan, itu bukti apa? Kekuasaane Allah. Terus aku nggawa contoh nyamuk utawa semut. Hei malaikat Jibril, semut itu cuwili, neng jero iki ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. Malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake, anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge. Cuwili, kuwi gawene piye? Mesti Jibril jawab, aku ya ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaane Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kowe gawe contoh semut. Semut kuwi wis cilik. Ya kawin iku alat kelamine sepiro, ya meteng. Lah meteng terus anake ku organe sepiro? Paham nggih? Lu cek dhek kuman terus kumane iku. Lu kumane ya kawin utuh. Lah menen bener Sayyidina Ali lha opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Ewis disebut ya tanaz zalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit pitu lan gawe bumi. Ya tanaz zalul amru bainahunna, langit bumi turun saurusane turun muk kesimpulane sitok. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirna kesimpulan. Akhirnya Jibril mek cocokan mek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab seraroh-raroh resah-resah pokoke lho. Lha iku melane ya tanazzalul amru bainahunna lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nek iman wis ngene iki ora kuwatir mati, ora kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Nek bener Sayyidina Ali lauku syifal ghata mastattu yaqinan. Mbok aku sok ben muka safah imanku gak tambah pancet. Ini bukan keangkuhan, cara ndekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah masa mun akhirat pangerane sapa? Kan sama di akhirat pangerane nggih namung apa Subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaannya Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaannya. Rumang samu nyamuk gak luwes seru di bang langit sepitu tapi bodoh angel, bodoh raisane. Kue raiso muni seru langit. Mergo kue gawe raiso. Lapo kue iso gawe nyamuk? Lalu disebut inna wuha la istahyi ayat driba matalam ma baudotan fama fokoha mulanya Allah ratau isin gaya contoh nyamuk mereka menusa dicontoknya langit yang muni raiso tapi nak sawangannya nyamuk kok iso padahal bodoh aja oh raiso lah iya nak wong kafir ingkar menusa bertangi songko kubur raiso tangi mereka sudah dilemah kudini yo ingkar wong Adam iku gane mok sitok kok dadi wong sakdu no. Ratau mati berarti hakikatnya Adam mboten nate mati pas dinesa pundut digenti Qabil Habil Abu Dawud sesuai diganti Ruhin. Ini ki Ruhin meh mati, anak mesti Ruhin papat. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwe angel ta luwe gampang. Mboten jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwe angel ta luwe gampang. Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar. Lho adek kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa iku serajagal blas anane tangi sang ngono. Mulane kula niku aneh tenan, mulane tak anggap kafir wong aneh tenan. Wong bintuk nganti ngono kok ono wong bintuk nganti. Mulane pangeran Asduka ngendikan ulaika kal an'am balhum adzal iku apik kebo ya apik kebo. Ulaika kal an'am, an'am ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi ku, sapi koyo wis cerdas. Balhum adzal, malah luwe goblok timbang kebo. Kejar ini alasan ulama sing mufasir kebun nak diundang majikane cek moro berarti roh majikane iku sapa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Dadi paham ya nek sampean kepengin berpikir nganggo cara niku ulama. Kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan iku prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran apa wa fi anfusikum afala tub sirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah mestine ndelok awakmu ndelok sistem tubuh wis nambah iman mana wong-wong alimmu mesti kekasih pangeran somben niku digelar dikei mimbar ya Rasulullah ya Muhammad apa terus duka muga kekasih diganggu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wayahe keistirahat wong ra diakal kan. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairlah. Mesti ini itu mereka ngenteni ning masjid nganti Nabi medal. Nah, Nabi medal berarti Nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham ya? Ya wes nek Nabi medal ning teras ya biasa aja ku kan sahabat ditakok. Kadang Nabi ora ono sing takok lah ya guyu. Ku masyhur. Sahabat-sahabat sing kandha beling-beling dhisik. Iku Nabi semeneng marang masjid turungono bareng ana anak-anak iku dhisik rondo lunte bling liwat wayu kok apa teh rondo bling-bling dhisik to ora mantan mung kowe mantan Nabi Bang Yudak iku masyhur iku dadi kaya ana sahabat yang mantan-mantan bling yo jenenge wong akeh mantan kafir akeh mau mantan anakku wayu dhisik misale cocokane wek sapa aja berukin contone elek kan tapi itu sahabat, anak itu cek laris duitnya sahabat itu tukang iktikaf tapi melarat bareng ketemu anak ini Arab pun ada ngono, ada gedirani tanda nanti ini gila matur, matur, ya Rasulullah ini ku mantan kula ini pun suka janji turun Islam hijrah ke Madinah tapi syaratnya kula rapi terus masuk tempi, dia duitnya yang diambai mungkin sholahnya kula latai ada sahabat yang ya, terus terang takut akhirnya ayat turun, azaniyatu Nabi azani layang ikhu illa zaniatan au musyrika wa zaniatu layang ikhuha illa zanin au musyrik wa khurrima dalika alal Allah semutu Jibril kandani Muhammad raoleh wong mukmin soleh mudumi orientasi finansial ngerapi wong tukang perlu dititipi Allah tuh pergi rapi mangkang kau lah jadi rapi jadi rapi orang kecil kan itu menggulita jadi nabi gue yuk masyur dari sahabat yang kelas-kelas menunggu untuk orang sahabat yang mulai Usman, Umar Umar, Usman itu zaman jahiliya lahir atau zino bengun lahir atau zino makanya masyur saya tidak usman ngendikan fawa wa mazana itu fi jahiliya dan wala islamin aku zaman islam yur atau zino, zaman kafir yur atau apa jadi jangan kira orang setiap kafir punya perilaku buruk tidak juga, banyak juga mereka yang apa, ifah tidak pernah apa gue tuh mau nong Islam ngeritik Abu Jahal muka tukang demenan Abu Jahal itu orang paling bijak di Mekah sampai gelarnya Abdul Hakam nopo Fir'aun itu ya dibuju Abdul Hakam ya dibuju banyak orang yang anti zina karena zina itu makruh untuk sebenarnya setiap orang itu gak seneng wong lanang sing normal kan ya rasa seneng dibuju lunde wong gak anggere mbek wong gel makanya Islam jaga ini agama fitrah mana agama fitrah ya ketika Islam menolak zina, sebetulnya setiap fitrah manusia juga menolak. Paham ya? Makanya mbah-mbah kanjeng Nabi itu senajan to zaman itu dereng enten Nabi tetap diantara ciri khasir apa tarokus sifa hafalan yusibhum aruhun agami wa ila abihi wa umihi taroku kodoh ninggal sopoh bahagai nabi termasuk secara umum suku Quraisy ninggal asifaha yang berzi. Nah, falam yusib hum mengkora makanani hum yang babai nabi apa aruhu ele'e zi min adami wa ila abihi. Mane wong kafir Quraisy iku api-apike tradisi senajan to mereka kafir. Ketika Nabi mulai dakwah dadi nabi, iku cara wong kafir Muhammad ku aneh-aneh. Iku ngono. Ketika Muhammad dianggap aneh-aneh, biasanya wong aneh-aneh iku akeh karepe. Mereka mendatangi ke Rasulullah, "Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu kepengin dadi sugih, jama'na la kamalan. Kita urunan kita akeh dhuwit ben wong kowe paling su." Nah, aku yang aneh-aneh aku kepengen rabi. Redaksinya itu pas itu ya rabi ora kok demenan, napa? Jika kamu aneh-aneh aku kepengen perempuan cantik, kita-kita ini kita datangi orang tuanya perempuan itu, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan itu. Artinya apa? Suku Quraisy sudah anti zina. Sampai bayangno mau Nabi seneng wong wedok, kita akan bilang ke keluarganya untuk saya menikahkan dia sama. Artinya suku Quraisy itu menghormati sistem nikah. Paham ya? Lho itu zaman Nabi hanya ada di Nabi itu yang ngomong orang-orang kafir. Jika kamu aneh-aneh ingin uang, jama'na lakan malam. Kita kumpulkan uang untuk kamu. Fatakuna aksaro malam. Kamu orang paling kaya. Jika kamu aneh-aneh kepengen seneng perempuan, tak mintakan sama bapaknya. Zawasna kafir. Kemudian kamu sanikahkan. Itu nunjukkan suku Quraisy menghormati. Ini kau rakongan. Nabi seneng itu iku. Eh tak bayari. Nangkelon iku enggak ada. Makanya suku Quraisy dipilih pangeran mergo di tradisi nikah di tradisi nopo? Paham ya? Jadi itu secara umum makanya Allah milih Quraisy. Masyhur itu di riwayat-riwayat. Allah memilih tradisi Bani Ismail lewat Kinana, Kinana lewat ini tradisi terbaik sing Bani Hasyim dan saya dipilih dari Bani nopo? Hasyim. Terus tradisi suku Quraisy menawa kuwi lho. Abu Lahab itu kafir, pamane kandina. Pas Nabi lahir, wong ponakan lanang, dibiayai, kok ponakan? Ini gue syukur apa? Jadi meskipun kaya ngono dewata kekafiran, peradabannya apa? Ini pangeran nyebut Abu Lahab itu dibujuk, rademenen sih wam ro'aduhu hamma atau bujuni Abu Lahab, ora kok demenan nih? Perkoyo tidak sih kawin. Nah itu sampai ngelok sejarah dengan saya kok mau milih sejarah ini si jeli-jelan buju, rano kawin, dia seneng kumpul kebu mau kuras itu sekarang yang ternabi pun zaman fatrah pun tradisinya apa? Nikah terutama babai kaji nabi ini diantara sifatnya babai nabi apa? Taraku sifah hafalam yusib bum aruhu min adami wa ila adi paham ya? Jadi orang itu ngerti ngonten-ngonten itu dan ngerti betapa suku Quraisy itu baik dalam hal-hal seperti itu. Abu Jahal riyen nggih jenenge Abdul Hakam, cuma dene suwe-suwe sering musuhi Nabi disebut Abu Nabu Jahal. Tahu gelare kok Abdul Hakam. Perang Badar Kanjeng Nabi menang itu termasuk untuk barokah Abu Jahal. Abu Jahal bagi perang Badar itu dhewe. Ya ta'allaku bi astari Ka'bah nyekeli kiswah napa? Tak dungane ngaten diwono mbek anak buahe. Ya Allah, besok saya perang dengan Muhammad. Fa'ayuna akta'uli rohim wajah Nabi Mala na'rif fa'afin bulu khodat. Siapa yang cara aturan ini jenengan salah paringi kalah. Jepulnya si su'i Abu Jahal mati. Mana terus melok dungu itu sebenarnya salah bosku. Terus melok kajeng mertu dungannya boleh mo. Akhirnya ada ayat turun intas taftihu fako dija'akumul. Jika kamu cari tahu siapa yang benar, maka sekarang sudah kelihatan siapa yang benar dulu nih asbab bilu dulu, asbab bilu dulu. Gue Abu Jahal dungo nyekeli Ka'bah, dungo sing salah kalah. Jebule sing ngamini gue ngerti. Jebule Abu Jahal kalah. Kau Islam takoi, kau kok Islam? Nih gue cari pesuloh, sing salah nih gue. Berarti gue piabak. Artinya Abu Jahal yang religius, dungo nih ngarepe. Ibu mulanya begitu tu bro, terus mulanya ya seperti lengi-lengi tu terus. Nanti aku tu dipilih tu. Wong zaman fatroh, wong iki tradisi apa tarukus sifa hafalan musikum aruhu min adzabi wa ila diyum saratun saranurun nubuwati fi asari ibrahimul ya bapak terobat ufi jabi jati abdil muttalibi wabdihi jadi saratun saranurun nubuwa kemudian nurun nubuwa ini berjalan terus menerus saroh berjalan dari rahim-rahim sing zakiyah rahim-rahim yang bersih dari tulang-tulang sumsum yang bersih. Oh, jadi kudu ngerti ngono. Jadi tapi sahabat sebagian sing aro dilunas yo tau demenan macam-macam dhisik-dhisik. Mulane terus guyonan. Iku mantan, ora mantan. Terus kowe bareng. Tapi iku ora sing sahabat jenis iku. Paham ya? Iku Nabi nak pireng mung wujud tok. Tapi setelah Nabi di masjid nanti kalau suwun wong itu di etika kiai semula ngeronjam baru jadi suami kalau buatan ngelarang, buatan masalah cuma ini kan menyangkut etika kalau kiai mulang 2 jam artinya memberikan waktu ke publik sudah 2 kan bagus, bagus itu sana ayat walau annakum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana tentu itu nabi ya tapi kan secara umum ulama itu warasatul anbiya ya ya diperlakukan ya tidak sehormat sama Nabi tentu ya, tapi ya minimal itu jangan diganggu. Karena ulama sudah menganggarkan waktu untuk publik. Itu wrong. Warajulun nan wong lanang lahu kang tetep putih rojul kalbun uteyati tapi bila lisanin pelantam saat terus ini wana warog wasyuk mal kalam fahada mungkoteiki fahada mungkoteiki yaitu rojul sing duwe kalbun salim tapi apa ngomong tercekat merasa dirinya sendiri banyak salah iku wali Allah, iku wali ini pengiran mahfudun terken joko visitri lali ta'ala yang dalam tubuhnya Allah ta'ala jadi wali tapi dijaga oleh Allah benerapati konangan fal khairu mongkoti keapian kulal khairi kelahan banget api aneh iku indahu ono yang sadini rojul iki api tenan ya wong iku baduna kamu kong ala posiro wa muhola totahulan nyampuri wong iku wakit matahulan ngitmai wong iku Sabtu Qadir ya aneh, wali ini jari mastur, kan ngancani wong roh wae ora, kan ngancani dan jari Sabtu Qadir gue bantang lah mulanya wali sih, ben roh wali, kalah merah wali, akhirnya gak roh kaya khibah mongko seneng kain siro sopa Allah ta'ala sopa Allah ta'ala bon, itu termasuk wong apik tapi paling apik sing duri ini itu tadi kan orang baik tapi tercekat gak iso ngomong kebaikan mergo ngerasa awake dhewe jek salah, itu ya wali yang wali papan atas di singguri ini warajulun namung lanang tak alama kan belajar sopa rojul berbelajar ngerosok bener wa alama lan mulang sopa rojul wa amilah dan ngelakoni sopa rojul biimihi kelan ilmu ni rojul ya belajar ya mulang terus ya bisa ngelakoni la wawa ti rojul iki al alimu billah iku wong sing ngerti Allah wa ayati lan ayat-ayate ini misalnya wong iku sedulunya mulang kudu belajar mau belajar bariku diulang terus bisa ngelakoni bisa ngelakoni misalnya ngeten kula mulang tentang ayat-ayatnya Allah ya terus seneng tenan rangno ayat-ayatnya Allah mergo mromosekno agamane itu wali tenan wali papan atas lah iku istaudaa mari titipan maksudnya maringi sapa Allah Allah kalbau ing atine roji goro iba ilmihi ing ilmu-ilmu sing aneh goro iba ilmi ilmu-ilmu sing aneh sing disimpen Allah wasar rohalan jebarno sopawa sodrohu ing dadane rojul di kaburil ulumi krono nampo ilmu ini paling disenengi kanjeng Nabi mergo onok sinau ini ya onok mulangi nak sinau tok pinter dewe kan egois mulan tok ra sinau sembuh mulan nopo paham ke? Paham ke? Terus dia ini bisa ngelakoni misalnya seneng pangeran asik tenan deh pangeran waladina amanu asadu hubal contoh paling gampang ya tenge semua yang di sini atau siapa saja yang pernah ngaji saya tentu ngerti kalimat la ilaha illallah itu apa. Iku kalimat tu hakin aliha nahya wa aliha namut. Temen iki wa aliha napa wa biya? Wa aliha. Kula bingung. Nak ijazah kula saking Mbah Mun, biasane nak teng daerah mriku wa biya, tapi nak teng daerah-daerah liya nggih. Wa aliha nahya wa aliha namut wa aliha nubas. Tapi sebagian riwayat tu wa biya Kita ya ono benere wedi anu pas tapi wong padha wae padha iki. Wong kuwi bedane ala beja ya roh. Pantepe nak roh iku. Cuma masalahnya nak wong awam sekali apalane iku digenti iku ora gelem. Wong apale. Dia repot ngandani wong awam ya repot. Jadi ngeten lho. Tak didono contoh betapa pentingnya belajar. Kalau nu sering mulang, terutama ambek wong mati-mati, sing meh mati utawa bar mati, nah, ngelepas jalan. Ini rumah ana. Habib Abdul Hadad itu es ngalim-ngalime Habib sampai itu gelar Qutbul Irsyad, Qutbul Irsyad bae. Tapi ora ana wong ngalim kok ora duwe utang jasa ambek wong ngalim kok gak. Jadi beliau itu paling seneng mbek kitab jenis Zadul Ma'ad. Kulo gagah kitab karangane Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu ulama sing dikagumi Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu masyarakat itu nomor siji Umar Al-Attas. Jadi guru beliau itu jenis jeneng Umar Al-Attas. Nah ning bab pangrae pegangan kitab beliau itu Al-Masra'ur Rawi. Kulo gagah kitab namanya Masra'ur Rawi. Terus tapi kalau kitabnya orang ajam non Sayyid yang disenengi beliau karangan Ibnu Qayyim nopo? Ajus. Wajen just tenan Ibnu Qayyim aja. Kalau contoh nol, ben gue nak mumpat dari lain gue ben waras mana? Tak tangek nol sama turun. Jadi Ibnu Qayyim al Jauziyah ya ketika nerangno kalimat tauhid. Mungkin nanti ngisi acara pengajian. Sing teko swida itu, iya iya kape. Semua itu kita kape. Gue kagum. Jadi nyatane ini pentingnya belajar. Ibnu Qayyim mempromosinya itu, ngendikannya itu. La ilaha illallah kalimatun bu'isa bihal anbiya wa li ajliha khuliqatil jannatu wan nar wa li ajliha aujabahu al-jihad. Pokoknya beliau promosi we roh hikmah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu satu kalimat sing Nabi diutus jadi Nabi yang mergo mromosekno la ilaha illallah. Saiki neraka digawe ku jerone iku mau anggar. Neraka itu digawe itu jerubah. Nanti umpama barang diceblokno, iku ngenteni untuk ngisor ngenteni 70. Anu ngenteni biru-biru. Lah iku yo digawe pangeran kanggo wong sing nolak. La ilaha illallah. Swarga iku bintang pira? Udah dari ini ayo-ayo dari lu kan pira? 70 gitu. Lah kowe boke loro wae ning hotel gak kelar pira? Wong kulo keriting kabeh. Sembrono. Kalau nunggu ingin takok kiai daerah pulau, bisa dari aku kira tas dari loro. Aku takok aja aku kok butuh pulang, nggak kan saya bingung, menerukan no bohong. Nah, Mustafa bro di sini pulang gitu kira, di mana? Kira kira aja. Gak perlu mukmin, Mustafa bro kira udah. Mustafa bro. Gak umumnya kiai kiai nak promosi kira. Kita belum loro. Iku gue ganti bojo sing elek apa nambahin? Nambahin. Jadi bojo-bojo diganti kan. Diganti ra ini jadi ari. Mo nara roh malah. Lah iku Ibnu Qayyim nerano nak baleni malah yo. Neraka koyo ngono jerone nganti Allah gawe akorit gawe kala jengking kula. Iku yo kanggo sing nolak. Suwargo digawe mewahe koyo ngono kanggo sing nampa. Jadi akhirnya lah berhubung ada swarga neraka ada pelatihan akhirnya Allah gawe bumi gawe dunia itu pelatihan sapa sing nampa akhirnya gue ngelatih itu Allah ngutus Nabi. Jadi Allah ngutus Nabi demi la ilaha illallah neraka digawe ya kanggo sing nolak la ilaha illallah swarga digawe ya kanggo sing nampa intine la ilaha illallah kuncine dunia akhir. Lho ngono kok mbok lafadzno mbek turu. Artine ngeten, beda enggak wong sing merofa'sakno la ilaha illallah sinau sik kados kula. Ambek wong terus ra tau sinau mok dehem tok ning majelis la ilaha illallah ngantuk. Beda enggak jawab? Beda sing sinau tenan iso tenan betapa kalimatnya spesial. Nganti Allah nggih swarga ngono mewah ya kanggo sing nampa. Nggih neraka koyo ngono ngeri nggih kanggo sing nolak. Karena Allah iku ngerperso nak sunnatullah buta proses gawe dunya. Wong dikeki kesempatan berumur. Ya, tapi wong cek iso kuja. Lah ora jenengan ra ngutus pelatih kok kok iso diutus ta pelatih rupane. Nah Nabi kapundhut digetilah oleh ulama. Ya saya ini misalnya ulama EDW gak meromosan oleh Allah, tapi meromosan oleh Allah itu penting. Nara suka rana wong ngantu. Ini aku raku ulama, lontela yang ngerti nak suka itu penting, bapak rasa ulama. Maling yang ngerti nak suka itu penting. Badan narkoba yang ngerti nak suka itu. Oh, ulama yang malah ngomong. Ulama yang ngomong pentingnya tahajud, pentingnya mikir itu lontela roh. Ulama kok malah ngomong, malah kalau ingin ngaji di Bojonegoro ono kiai kok ngomong duit itu penting. Lonteng nganti jadi lonteng demi duit. Bergerak nggak duit itu. Copet nganti copet bergerak ngerti nggak duit itu. Lalu kiai kita tak foto-foto si melak-melak ngomong duit. Mau aja kita tak foto-foto ilmu deh kok kodoh copet mau perkara nih ngerti nggak duit. Tapi aku sih ngomong zaman berkontes kayak dalilem nyata. Aku lo rasa deh orang di duit lo lo. Ya wes nangono ya tajribah ini mam. Mulanya Imam Syafi'i ini fatul ulama itu nggak terlalu jauh apa lagi mani. Fasihan ida maka nabi dikiri robbihi wa fima siwa rufil waroka na'ak jamah. Imam Syafi'i itu nanti tanya, kayaknya aku kan rawa ngalim ciri ini sih kok. Nak nyifati Allah itu terus fasih nyaman, cipta Allah, cipta Quran itu nyaman. Tapi nak ngomong liane sing terkait Allah itu ajama, rapat iso. Sehingga ke wong wali kan ngomong duit fasih, ngomong penting kenal pejabat, relasi, mitra, kuasa. Bareng ngomong sifati Allah, asmaul husna ya rapat. Menamuni seneng Allah kok sifati Allah. Tapi struktur namanya partai, tokoh, ketua umumnya sampai sekretaris sih. Apal partai liyo ya apal ketua ini Nasdem iki sekretaris iki ketua Golkar iki sing anyar iki lho bareng Ismail terus nanti dipedhei wah awas sih bahaya mana soal Gusna apal paling gak takoki pangeran piro ketua Nasdem besok iki ketua Golkar besok sekretaris mboten ana takoki aku ngerti aku ngertos pangeran nggo wahyu sapa Jibril sing kok sing nyambut-nyambut Israil ngertos kula wingi gak nyambut. Terus kaya apa alamu nganti 10 sing struktur ning gone aras. Bareng dunya mah apa loro wis apik. Bareng takok iku takok karo apa apal. Ketua tas rumah apa? Sekretaris apa? Budak apa? Sing takoki pangeran. Sing bagi rezeki sok. Israil. Ora oleh dari Imam Syafi'i berarti kira ulama. Dari Imam Syafi'i titenane anggere wong kok fasih ngomong tentang Allah berarti ulama. Pas ngomong dunya pelu ajam ku pelu rapat piro. Jurut fasihan ila maka nabi fi rabbihi wa fi ma siwa rufil warokana ajam. Lan jero utama ulama nang ngendikan pangeran yo sahabe semua. Ku Kanjeng Nabi tak ceritanya Kanjeng Nabi ku wah jos tenan Nabi tenan. Sahabat itu ya rontok kacau, tapi kacau dari sahabat itu apa? Nabi itu tidak sifati pengirang. Tapi Nabi kan juga ada mimbar ambil Bani Najjar. Itu tidak sifati pengirang goyang-goyang ini, nanti mimbar itu melok obat. Nabi kan orang Arab, kan gede. Sahabat ini Arab udah mikir. Ya rupa masyur, zaman dulu ini gue nirwan ibu majah hatta kulna asaf itu huwa bi rasulillah itu terus-terus no rupa mereka Nabi nyifati masyur. Nabi ku nyifati pangeran niku. Sok ben nek kiamat, bumi sing sakmono gedene. Kuwi cara pangeran Aladdin. Aladdin dispel ismo sak menit tok. Wadu'atil ardu Aladdin, wasamawat Aladdin, walma Aladdin, wal arsy Aladdin. Kuwi nyifati bumi sakmono gedene mek pangeran ku. Bar ku diperkes, Nabi oleh ngepresekno nganti mimbare bergoyang. Sampai sahabat seneng arep-arep mulai do mundur, rupo kena. Artinya Nabi itu nak nerang no pengiran lu masih happy. Bareng kita kok ibu gue, pinter gue cuma nonton. Antum alamu diumuri. Itu rakyat aja investasi. Investasi kelakian fase. Bareng keuangannya lapor nih kini berugi ya. Gua kok nggak berugi nih. Ini jari-jari kodok-kodok. Oh, raiso. Ya iku ana ngono. Wah, iku cara si Imam Syafi'i dibis larani yo lebih dia. Cara Imam Syafi'i kena apa? Dibis. Tapi zaman akhir mulai ku rapopo. Mane jika kate ki iku kan. Mane kula nu percaya tenan nambah 5 semu wong alim, gak mulih wong alim. Bapak kula yo wong alim. Kito orang-orang nak mulang do asik, mergo mulang nyifati pangeran, nyifati ilmu-ilmune. Lho kula menangi wali-wali to. Kula nggih menangi Pak Hamid Rasulullah. Oh nek sipati pangeran ya wasik. Bareng takon urusan dunya. Yai, saya ini kula nderek partai napa. Mboten bareng dunya ora pati kok. Di sakono kono. Mana akhirnya terkenal kiai di Golkar yo marki, partai opo yo marki. Perlu wis ngerti orang arah tenanan urusan dunya. Ya. Mbah Hamid udah disewani wong Golkar. Golkar saya. Nggih. Lah teboke sae boke. Nggih sae karo jian. Ngono patil yo sewan. Kulo patil nggih sae. Akhire kabeh mencatut nama beliau berkah takon. Paling padahal beliau muni nggih sae. Nggih sae karo jenengan. Tapi ngomong bos karo bae. Tapi nambo takok iku hukume pangeran. Pas. Mane gampang tes wong alim. Jadi sampe zaman akhir wis masyaallah. Just nah. Rasa gedeng, ini pangeran desain zaman akhir sendiri. Jadi sesuai rencana Tuhan. Ini dia sesuai. Tapi banyak parah ya, mulanya dilatih. Ini fatih Allah kok reka fase. Padahal Allah menghentikan walillahil asma'ul husna fad'u. Ya, enak hubungan dia Allah. Itu apa? No asma'ul husna terus gue cek ilin. Misalnya gue ngerasa di dosa, ya gue cek ilin. Nah Allah di sifat kofur, gue tenang ya Allah di sifat kofur. Tapi nak gue ngerasa tenang, ya gue ilin sifat Allah saat itu. Jadi seimbang. Meskipun kau itu uang musuhmu, kau gede banget dengan musuhmu. Isowai musuhmu kena sifatnya Allah, kafur. Sehingga kau era isok gede teman-teman. Isowai uang sebab gede itu untuk sifat kafur. Kau era isok sok bener dewi. Isowai kau uang yang kena saat itu di kopi Allah. Sehingga hidup itu seimbang. Wah, terus kau gede uang celok mencet, serap bakal selamat. Itu pangeran tapi. Wong nganti ngono iku lali nek ana pangeran, nek nene sadar ana pangeran sing ngatur donya iku Allah. Lah opo ge nyiri-nyiri wong nganti ngono, wong sing ngatur iku. Iso wae ning swarga rugen to kita dari pitombola aku mentok sito iso. Mergo apa besok selerane rugen itu anak ora. Mergo masyhur nih Pak Abi Hadid Al-Bustam itu tahu protes be pangeran, ya Allah. Engkau berjanji umat saya ini masuk swarga. Kenapa ketika saya sowan jenengan kok saya tidak melihat umat saya? Jid, sing seneng gue albon swarga itu lo nunggu. Itu kok yang pawon mangan kemana? Balik nih, gue kusti menunggu swarga tentang pawon mangan. Aku ngerti, wong-wong orientasi ini swarga pengen mangan pena. Melani tak kei. Nggak gue, aku ngerti kebenar swarga ketemu aku melani kene-kene ya, aku umat temben. Tapi tontonan gue udah kelon-kelon sini diterus nol. Cuma Abu Yazid kan wong etis, jadi orang bakas iku. Akhirnya yo ngono bareng. Ane kudu yo eling-eling yo. Dadi Kanjeng Nabi nek sifati Allah ku sampe goyang-goyang. Sampe sing ngarepe mimbare Nabi kados Ibnu Umar muni asaqitun huwa fi Rasulillah. Asaqitun hadzal mimbar napa? Nanti kecukupan nyala ngomong sholat, sing isek rau. Nabi pun nanti sholat. Niku spontan maju. Orang sabuk feki, menculot. Wasbah fahisyah batal sholat. Tuh raku we, Nabi bapak feki. Sembrono. Nah gue menculot, tuh gue perkorosnya uang bingung. Akhirnya Nabi pun ditakuti oleh sahabat ya Rasulullah, kenapa engkau sholat tadi melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan? Nabi mengatakan suwirat li al jannah. Aku pas sholat mau di muka sana be pangeran roh. Sampai aku spontan kepengen mlebu jubono ikun min inap bin jubono setangkai apa inap anggur kan buku. Aku sadar cek niku. Lalu Nabi nak sholat uas. Coba sampai saya ini misalnya dengan sholat. Buatan ini kulon benono gunanya jadi ulama. Bisa nak doang sholat uas. Nabi ku nak wis sumpek ning omah ku mlebu. Aisyah sampai takok ya Rasulullah kena apa jenengan mlebu metu. Aku iki sumpek kok Bilal gak rene-rene. Bareng Bilal kan notok-notok riyen kan mboten nenter speaker. Apa kok ya Rasulullah as-shalat. Ku Bilal dicumpek kali kan. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Aku paringi istirahat ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Aku sumpek mikir perang, mikir umat. Arifna ya Bilal. Aku nang istirahat notok Bilal. Jadi Bilal ini jadi waktunya sholat. Nabi kesusunan sholat. Mereka kepengen nang asik. Bahwa itu masyur. Sehingga darah ini sholat itu rohatul mu'min. Istirahatnya wa mu'min ya pas sholat. Nabi mensifati sholat. Wa qurratu aini di sholat. Nah, saya ada uang promosi qurratu aini di duit. Ini serba yang tidak itu acara maulid. Kalau ngomong duit itu penting. tak kok no copet ya murah nak duit ini. Cacili ngerti cip. Le duit penting tak penting. Lu kiai gua ilmu ni perlu baca TK. Darah di duit ini. Lah tapi penting tenan gus saya orang tahu mau nangger uang. Kok malah nerang lu penting tenan. Nadi bawinya itu. Baik. Mulanya kulo niku termasuk sebabnya seneng Habib saya selain beliau Habib dan mensyariatkan sholawat. Beliau itu tak anggap orang yang mau menyitir kalimat-kalimat yang diyakini ulama-ulama sebelum beliau. Misalnya naduman ini, saya itu masih ingat betul itu nadumannya orang-orang top. Jadi, laula kaya zina telu wujudi ma toba aisi wala wujudi wala tarot nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andai kan tidak ajaran engkau ya Rasulullah, kita ini tidak pernah merasa asik saat sholat. Taronum itu nyanyi. Wala taronan tulan ora bakal reneng-reneng ingsun fi sholate ing dalam sholat ingsun. Wala ruku'i lan ora ing dalam ruku' ingsun. Wala sujudi lan ora ing dalam sujud. Andai kan tidak karena ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah asik-asik saat ruku' saat. Artinya ciri utama mukmin nak ruku' asik, nak sujud itu asik. Orang kok nak malah di duit asik bareng waya sholat. Waduh, waya toko buka kok ada. Tidak ciri utama orang baik itu taronum fi sholat, taronum fi ruko, taronum fi sujud. Gue itu malah nih kulon seneng lah temen. Laula kaya zina tal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Itu wong sholat, mulanya kalau sholat itu seneng makmum. Khawatir pulau nak asik sujud lali makmum. Karena imam ruhin kan gak ngarah suwi. Mesti nangatek gitu. Ada kalau yang kaget, bagi asik sujud, boleh gak sakit. Imam pulau tang budi ke sini, kalau imam pun ngatek semayu. Di daerah Senori itu ada orang asik. Di situ untuk wadifan imam Jumat. Warang sujud asik gak ngatek-ngatek. Muridnya sih gak ruhin-ruhin gitu. Bah-bah pun bah. Terus panitia sepakat dilereni dadi imam. Tapi ora krana kasus tapi kasus sujud. Lah iku ulama tenan. Lah lucu nang kowe. Wong kok iso sungkem ning pengiran seneng. Lali nak imam. Mulane jegeman golek imam ngono-ngono. Imam ya rugen barang ngono. Kinang cepet nang wis. Dadi wis pokoke ngono. Dan mulanya Nabi ngendikan wa qurratu aini. Terus Sayyid Abu Bakar Sekar, wah alim alimnya Sayyid yang ngira itu, Sohibul Kutub. Terus Rian Kutub Indonesia, saya itu Habib Anis, angkatan itu Abi Abdul Abil Fasih, terus termasuk Sayyid Abu Bakar Sekar, nopo, gesik. Saat ini wonten majlis ini roha. Sayyid Abu Bakar Sekar, nopo, angkam no isi aku yang ngitung pulau. Rian Habib Anis zaman jenom sering gitu, senior lah masih. Jadi Mbah Baya tentu senior junior. Ini tuh nak darah ini mulai isi aku rohah istirahat mulai masyur nganti sana ini diterus rohah rohah itu maknanya apa? Istirahat itu mau isi aku itu habib-habib balik ngomong ayo tuh istirahat itu habib mau isi aku itu guyon wante mungkin aku lama itu senengnya pas aku biasa pas loro pas ngaji ya mari baru ngaji loro saya ini mau orang lama waduh lagi istirahat wayai ngaji kenapa itu lama itu tak jamin ustaz ini saya orang Kanjeng Nabi wah gersumpek malah harap-harap Bilal kok rari-rari aku pengen istirahat masyur arif na ya Bilal arif ngekei istirahat siro na ing kita ya Bilal kemudian Nabi sekali sholat itu tanah warah wajah berbinar-binar sopeneng mereka apa sholat ini pertama semuanya kabiro walhamdulillahi kasih wa subhanallah ibu krotaw jenengan mbok suci mulai esuk sampai sore. Mun sakniki kula madhep teng jenengan dhat sing gawe langit bumi. Wis mok nyifati Allah ora kaya kowe. Gak tau nyifati Allah. Kata kebutuhan kula Gusti. Fadhi hajatina ya Allah. Wadhi tuyunana ya Allah utang-utang. Dari pengiran salat ra tenar lapor utang. Ngono kok kandha mandi kula nu syukur dongane dora mandi wong kok kurang ajare ngono. Tapi pengiranu Rahman itu juga dibarno. Marah ini ya, makanya kulon termasuk senang Habib saya itu termasuk orang yang mempopulerkan syair-syair orang-orang sufi itu. Termasuk yang kulon senangnya gini laula ka ya zinata lujudi andekan tanpa engkau ya zinata lujudi mato ba'isi wala wujudi urip kulon itu serana gunanya, orang nasi kiblat kok nasi kiblat, misalnya kita tanpa kanjeng Nabi, tanpa ajaran Nabi Ismo kaya kewan demenan mangan turu demenan. Baru kaya ajaran Nabi kita asik dengan tasbih, asik dengan sholat. Sedekah ora kelangan duit ya asik saja. Mane sampe oleh bayang Nabi wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Lah saiki wong akeh sholat gak taron. Gak asik. Sujud ya tolong-tolongan do innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nak sing taron no mung dadekno iman. Engko dadak murid yang limpun Mbah, ampun. Sholat Jumat. Ini kalau suwon sangat ya. Ini nak nyifati Nabi, nyifati semua tenangan, nyifati pokoknya nyifati ayat-ayat ya Allah. Iku jenenge rajulun arifun billah wa bi'ah yati. Ini al-alim billah wa ah yati. Istauda Allah Ta'ala kolbahu waro iban apa? Ilmi wa syaruh khasadrohu liqabulil. Nak ana wong alim sing ngene iku fahdhar mongko wedi sira antu khalifah ing yen to nentang sira bu ing wong alim sing ngene iki. Watu janiba lan kowe wedi yen to ngeduwi sira bu ing hadal alim. Jogeman ke nentang iku jogeman ngeduwi. Lan aja geman tatruka ninggal sira arujua ing rujuk lan kowe wajib ila nasihati bali ning nasihate wong alim. Kowe maksude nak ana wong alim sing waras ngene iku jogeman mbok bantah. Wong alim waras malah kok tenang. Masuk nek nang alim ahli ibadah tapi ra ro maslahate dunyo. Dunyo iku bakal entek. Mbok tata kaya apa bakal entek. Lah apa mbok pikir Mas? Lah ati bocah kok gobloke. Wong-wong sing usul ning awal ngerti nek dunyo iku bakal entek. Mbok tata kaya apa awakmu ya bakal mati, barang bakal entek kok mbok. Tata-tata mbok ben kepengin awet. Mbok niati awet ya tetep sing abadi ku amal lillah ma indakum yang fatu wa ma indawahi sing wajib kok toto ya sujud temiku mergo ku awet mbok go sangu nganti mati kok menoto omah noto apa sira penting-penting mbok toto sistem moneter mbok toto kok niku bisa toto wong-wong karo dhewe ki noto ya ora mesti iso ora menteri kok wae amun ngomong kok karya apa workshop mulan kula jarang diundang seminar. Mulan mesti diundang seminar. Kula jarang. Gus niki keren, keren ya sujud wae anak-anak. Jare yo do janggal. Kadang kira piye kok Gus jarang sering diundang seminar ini enggak jarang teko. Kula biasanya dari undangan 10 teko sito. Dan tak koyo pengen. Lah kok teko? Ngiling-ngilingane kuwi kersane jenengan. Dadi aku kabeh ulama ngoten, menak jurang dunya 10 teko sito. Nah ra teko kabeh sawangane anti dunya, padahal dunya iki ya skenario tuh. Ini nak tekol kabeh jadi kedungan. Yus, parunan ya akhirat songo dunyo. Dan akhirat pati ulama ya akhirat papat dunyo. Nah kesusulan padrole Allah jadi sepuro nak ora yus. Alhamdulillah wong nabi. Jadi kula nu hormat tenan nggih Pak Habib-habib sing alim nganti darani ngaji ikhya iku roha. Masyhur sampean takono ulama-ulama. Ngresik iku tawono majelis roha napa? Iya, itu wasit ngaji ini gentenan. Nah sebetulnya di Jogja ada Bukhorinan dulu ya gitu, ulama dulu gawe rohan. Raja ini kepengen rohan ini mau gentenan, dan kok malah nasi meruntus raiso malah repot. Itu buatan itu gerbong. Kalau ini zaman akhirnya zaman itu saya yang sarang. Jadi gus-gus yang alim-alim itu nak berdiri rohan ini mutus gue. Gue sering nonton mas saya kalau kan mau kitab. Saya wajah no babi kiri mulu nu menangi, gimana mulu aku pengen terus no tradisinya usolah usolah. Jadi paling gak boleh kata singgi lagu no Habib saya no paling gak taron nom firuko taron nom fis ima wala taron nam tuvi solat iwala ruku iwala siji. Dan aku raro arti ini semalam pengatur no solawas. Iye iye bahwa si are solat. Mulu aku sering nengani Habib saya konser tengguri. Semua ngomong tuh konser bagus, kalau konser kamu naik itu kurang ngalim, nggak pengomai. Saya ngalim tak menghayati ya, jadi lalu wes orang ngalim merenung raiso terus menengai lagi popo. Nopo, ya api itu nggak sengal, penonok siari, nopo, ono siari. Jadi api Hasan Asad Deli gini, ono wong soleh menengai dia, oh dong bunga gue keapian. Lah kena nopo. Lah iya wong masih ada dutane mani rame kowe apik rawan rayo rame saiki dadi kan. Ajarane Abu Hasan opo? Asal dadi dadi alinu bi taatikum kama a'lana ghairukum bi ma'asi. Wes kena taat yo sing rame. Wong masih ate wani rame kowe taat kok ra wani. Tapi mengke riya gak iku dhisik yo diriya saiki kompetisi. Abu Hasan ada dilih madhepe unik. Jadi cara beliau aklinu bintu ati. Mereka disini itu ibadah itu api itu ikhwah. Mereka rana saingannya maksiat. Saya ini maksiat terang-terangan. Terus itu ati ikhwah. Kesannya ini dunia karena ada nokto. Mulanya Allah di pengajian, dia nak hitung ibu ramai ramai. Nanti kira oleh keting. Tapi nak keting mu balik tu oleh kelakuan kok ngon. Tapi yang keting tu keting wong ya. Kalau biasa lagi suami balik. Tapi suami elak dia tu. Betul tu kita kan. Ampun semua dia betul bebas tu pun jangan orang kau kau. Kalau jarang nak di pengajian. Kira rata-rata ni. Kuali sing wong alim sepuh. Nah, ibu anak orang mubalek. Wong alim sing ngendikan orang kau mubalek. Balik profesi no. Nah, ana wong alim kerso pidato jenenge wong alim kerso ngendikan. Ya nek mubalig jeneng profesi, nek omah ya rada pondok, ya rada santri, jeneng profesine yo. Pidato ke delok tanggal. Mane ana sekretaris iki tukang. Lah wong alim ora yo duwe pondok, bendina yo mulan, cuma kadang-kadang kerso ngendi. Tapi tanggalane ra be. Biasa. Tanggalane kok ora kan jenenge kadang nganti 2 tahun. Ordernya indah ini, tadi kayak tuku mobilio. Dari kancaku tengah lele yo orang alim lebih indah cacat. Ya tapi pengeri woi kersane pengeran kira oleh kiri. Yo eling-elingin, jadi gua eling-eling tengah nasib mana habis saya. Ini gua gih maju mana ulama-ulama, jadi ulama dulu tu. Bayang nono wong solat kok kesusu wah. Sayyid Ali Zainal Abidin tahu solat itu. Belum sih dibuat solat itu kobong. Ngomong bungo-bungo ya Sayyid Zainal Abidin main kobong kak Rasul. Jadi mereka lagi asik deh bung. Dia persolat santai. Di rumahnya kobong. Sayyidina Umar. Sayyid Zainal Abidin kena ketimpa apa itu Belanda. Tapi dia tenang. Sayyidina Umar parah meneng. Dia ni kena panah. Dia panah tenang. Panah itu rangkoyo panci. Jadi nak ditarik tu lorong, mereka jiru ni kayak pancingnya. Tiap ditarik sama. Sedawanya tentang mengawali. Kok tarik aku pas solat. Bareng dari solat in, ya solat mardu. Bareng solat in mus masuk. Ditarik, aku nak rasa beda. Oh ya, bodoh aja. Jadi berkurang besok. Oh, kurang solat kecil. Sayyidina Ali itu dibaca ya pas solat. Mergo salate wong ngene iku musuhe ngira Sayyidina Ali kok salat wis lali wong. Malah nek mbacoke ngenteni pas. Kowe pas salat ta ben sing bacok roh ya. Wong salate wis tetep siaga. Dadi bacok kowe pas salat yo rugi nemu. Gak roh ta ora ge misale ke pas salat terus bacok. Roh. Wong sing ngene. Wong padang kecewa be imame, wong salat kok eling. Kula ate tanggap dia. Jenengane nyuwun ten kok makmum yang mboten kecewa tapi Fatihah e mboten tenan. Lho kan Fatihah terus. Salat wis ra imam wis. Dadi musuhe sahabat wis ro. Nak salat e sing dinali mesti lali dibacok pas. Dajal saiki, mbalek-mbalek saiki tak iki saiki. Dijem pas sholat tuh abek pelengahan tuh cuma pet bisa. Ibu musuhnya toto dene wis salah. Surono wala taron nam tupi sholati wala ruku'i wala malah wayahe acara mangan-mangan. Oh cepet cabar dulu asar meneh. Sholat tuh dianggap Subhanallah, mungkin kau tahu deh, pangeran cek Rahman ni, mungkin kita lu ni kau tahu. Oh, mana Imam Isrofin, Mustafa. Mustafa ini bahaya, sebenarnya tua ini sawah itu betul. Lagi perkembangannya juga semua. Kau cepat tengah hati-hati, Ar-Rahman. Kau tidak salah nasi mulang kacu. Alikir berbeda pangeran cuma latihan kacu. Ala dan tajwid itu semua Islam bos. Malik yaumiddin. Ayo Quran terus. Malik yaum. Pastor monggo wedi sira antuk kali bawa enten layane sira ing adal alim lan jadi bawa lan ketu sira ing adal alim. Bata tur kala ninggal sira arju ing wujud ila masihat. Nah ana apa ngono iku jangan sampai mbok bantah, aja sampai mbok duwi, lan aja sampai kamu tidak merujuk nasihat nasihat. Mana ni kon anut nasihat wong-wong sing tak alama wa alima wa alama wa amilan apa bil semalam mana sih? bahwa timala budam di rumah perkara lah suluh kang ora hasil apa al maksudu barang sing dimaksud minum murid dunia sangin biro-biro urusan dunia ilabi kecuali kalam kola dawa sopo Sulaimanu Nabi Sulaiman alaih salam awlek manu tawa Lokman, Lokman Hakim dawa idha kana nalikane ono bal kalamu kalam ono iku mincim dojen sangking perak kalau kebaikan kalam setikap perak karena mengkono pasukutu meneng ana iku mindhapin saking emas. Nek sampe apike kalam ku min fikdo. Nah, sukut menengu mindhapin saking emas. Wal makna uti maknane iku ngeten. Idza kana nalikane ana fal kalamu kalam fil khairi ing dalam kaapian kal fiddo di iku kaya perak hasanan apane apike. Karena mengkono pak suku tu meneng anis syari sangking keelean ibu kardabi berdiri mas ilhasani indal mati maknanya itu ngomong barang apa itu apa kayak meneng sangka barang elek itu ya apa aja kok diwale ono wong ngomong apa itu terima perak meneng sangka elek ya orang itu lebih dari anti syari atau ida kanal kalamu fil khairi itu mu'al fit do sing sukut iku anis syari bukan dah lawasaki itu ti barang sing meneng fil haqi wasaki itu te wong sing meneng wasaki itu te wong sing meneng fil haqi ing dalam barang hak wong ora tau mromosakno barang hak meneng iku karena iku dirung sing ngomong bil badi dan barang badi ana kabeh disebut ana pintu-pintu mergo mau omong ngomong mesti elek terus barang apik ya omong apa omong mulang omong nerang padilah amal mo kalau pengiran menang-menang jadi menang kaya emas itu tafsirannya seperti idha kanal kalamu fil khairi kal fiddati hasanan kanas suku tu anisyari jadi menang itu ngomong barang api ngomong barang api itu api kaya pera kaya api menang sangka ngomong orang kaya api menang sangka barang api jadi bandingannya kanas suku anis anisa lawasaki itu teh sing meneng fil haqi dalam hak iku karena tiki kaya dene wong sing lafat mem utawa ngomong fil batin dan jadi wong sing meneng sanggo barang hak iku kelas e dhewe karo karo wong sing ngomong kebak watar kudunya illa mala bidamin watar kudunya lan ninggal dunya minal amti ati saing biro-biro barang ilama kecuali perkara labuda kang tanpa orang bisa ngekma bahwa tema labuda ini hukum perkara latah suluh kang ora hasil wal hajat wu hajat ila bihi kecuali kelanman nomor telu watar kumuho latotin nasilan ninggal kumpul menuso ilama kecuali perkara labuda kang tanpa orang bisa ngekma jadi ninggal mukholato kecuali sing pokok-pokok wawa tema labudam ini iku ma perkara la asul kang ora hasil apa almat tubuh barang kincin boleh ila biye kecuali kelam pun dan ini Syekh Nawawi mengutip dawe Sabdul Qadir Al-Jilani kalau terang lagi, kalau itu termasuk untuk baru kayak Sabdul Qadir terus terkenali beliau itu kan Sultanul Aulia ya, itu yang diyakini orang-orang dan kita pun yakin tapi sajane ya, dia lalu ya ulama besar ya. Kulon ku syukur sangat kulon gak ada kitab al-dunia li tolib tolib ilham sing inti sake teng Syabdul Qadir niku diakui oleh ulama-ulama boten matsus lo balen imale ya. Jadi Syabdul Qadir Jilani itu saking terkenalnya itu memang resikonya ada beberapa kitab sing nusika ilahi dianggap karangan beliau padahal tidak di antara yang ditentang oleh banyak ulama termasuk Syekh Romdhon Al-Buthi itu nisbatkan kitab tafsir tertentu pada beliau saya punya kitab tafsir itu tapi saya yakin itu tidak karangan Syekh Qadir Jilani tapi nusika ilahi dinisbatkan itu resiko terkenal itu sama dengan Kanjeng Nabi saking terkenalnya tiap orang punya argumentasi atau punya kepentingan mantap mengutip pola Rasulullah padahal kadang dipalsu makanya harus hati-hati. Nah saya alhamdulillah itu punya kitab yang musika ilahi yang saya teliti dan saya tidak yakin itu karena itu. Tapi saya punya kitab Al-Hunya yang jelas-jelas menurut konsensus ulama termasuk kitab sing diyakini dan benar itu karangan Syabdul Qadir. Bahkan untuk memastikan itu saya melihat komentar ya, atau dawuh pun Habib Zain bin Semin sekarang jadi alimul Madinah. Beliau kalau ngutip Syabdul Qadir yang ngambil kitab dari kitab nopo? Hunya. Ini penting kalau terangkan. Jadi resiko ulama, utama ulama-ulama besar itu mesti ada manusiba ilaihi. Nah manusiba ilaihi ini untuk cantolan ya, orang-orang yang macam-macam. Sehingga untuk memastikan sebuah karangan kita butuh sanad, butuh konfirmasi, butuh kepastian kalau itu benar-benar karangan beliau. Makanya kita ini dalam hal ini ketat ya. Sampai ada pepatah al ilmu dinun fal guru aman takhudu nadinakum, ilmu ini agama, maka kamu harus melihat dari mana kamu mengambil apa? Agama itu. Ini rame tafsir Syabdul Qadir ngantos di seminar atau Mesir atau Indonesia atau begitu, tapi aksarul ulama tidak yakin kalau itu nisbatnya Syabdul Qadir jalan, menisbatkan itu ke Syabdul Qadir apa? Nah, kalau gak ada kitab yang dimaksud itu gak ada. Dia mau dia perbandingan, tapi kalau mbak yakin, nah itu karangan dia. Dan ini yang dikutip Syekh Nawawi, termasuk yang dari kitab dunia, kitab-kitab yang apa nisbatnya jelas kayak Syabdul Qadir jila. Dawe ngeten, wan nasu te menusau tangko simu kagegi sopan nas ilar bati aksamen maring papar bura-bura bagian. Kamu tidak perkara kala kang dawono gue ingma sopo sayyidi Abdul Qadir al-Jilani kodan sasirah. Si Abdul Qadir bagi manusia itu ada empat. Siji rojulun lalisana lagu wala kolban. Rojulun siji wong lanang lalisana kang ora ana lisan iku mujud lagu kedi rojul wala kolban lan ora ana ati iku mujud. Cangkeme yo elek atine yo elek. Nak ngomong cangkeme elek. Atine yo elek bisa. Wawa di rojul ku al asi wong tukang maksiat. Al arril hobi, al arri tur akeh sifat celani. Al-Ghobi terus banget gobloknya. Tukang maksiat, omong-omong elek, hati ini elek, goblok bisa. Ya oke, cangkemnya elek, hati ini elek. Tapi kadang ada orang sholat itu cangkemnya elek, tapi hati ini hati. Ini cangkemnya elek itu mungkin tak dihormati, atau tidak uang. Fahgar mengkawa dia siro, antakuna yang tono siro, aku minggum setengah sangking uang singin ini. Walatakum lan ojo jumeneng siro fihim antarane mereka. Fa'in aku mongko saat temenem wong singone kumawi ku ahlul adab. Iku wong sing paling pantas disiksa. Bahaya ke para kongon itu parah siksa. Waro julun nan wong lanang lagu kang tetep ke di rasul isanun te duwe lisan. Tapi bila kolbin klan tampu hati. Fa'antiku mongko iso ngomong sopo rojil bil hikmati klan hikmah. Nah ngomong ilmu ngomong hikmah yuk pinter. Tapi walaya amalulah ora iso ngelakoni sopo rojil biya klan hikmah. Yatu ngajak sopo rojul anna saya menuso ilah wahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wawah di rojul yafir rumahi sopo rojul ini bisa Allah. Aku ngomong itu uang tidak sodako. Tapi ini di rata sodako ini di sodako. Tidak itu uang itu sodako. Maksudnya uang itu sodako di ini. Jadi kita rata apa? Sodako. Fab'at mongko ngedua no siro minggu sangking rojul. Di Allah yakhtofaka supaya ora yukuk sopo rojul kain siro. Khotofah yang jubuk sing mendesak atau mendadak itu khotofah. Nah dia itu maknanya itu maknanya alap-alap nyergap musuhnya ini jenis nyamber ya. Ini kalau kata setengah ayat nama wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatah tohuhu tohiru autah wibiri hufi makanin sahih. Jadi wong sirik pengira nak nyontok nak uji api ya. Uang sirik, mana ni sirik ku percaya ambil kekuatan liyane Allah. Kalau balik malik, sejarah ni sirik ku percaya kekuatan di luar nama Allah. Itu ibaratnya kaya uang ceblok atau barang ceblok ke langit ke dhuwur. Itu kan kleyang-kleyang, berarti kleyang-kleyang tanpa nama pegang. Pegang wes ngono disamber manuk alap barang disamber mano alap-alap diceblokno fi makanin sakit ning tempat sing banget jerune utawa banget ati. Kamane Wong sirih itu orang yang tanpa pegangan. Kayak kita hidup itu kan di pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sirih itu wong sing ibaraté kaya kleyang-kleyang tanpa napa. Disebut apa apa ya istilahnya fakan nama kharominas sama patah topurut oil autah mi biru rufi makanin sah. Fatuh riko kamong ko ngobong kain siro pona rumah asih opo yahtofak li Allah yahtofak supaya ora nyamper sopo wong kain siro bila di bisani kelawan enak elesane wong. Fatuh riko kamong ko ngobong kain siro pona rumah asih opo neroko maksiate wong itu wayak tulu kalan wayak tula kalan mata ini kain siro opo nak nukol di basini hati wong itu. Ngomongnya enak tapi nambok turuti kowe dadi mlebu neraka. Ane hati-hati kaya ana wong pidhato. Saiki wong Islam kudu sugih. Arep sugih gak dihormati wong. Mana ada ajaran Islam wong kepengin dihormati. Dakwah kudu macak, jam kudu apik, lampu kudu apik, penampilan kudu apik. Nek ora ngono ora ana wong ngandel. Mana ada dakwah supaya dindel. Wong nabi ana sing ora ngandel. Dakwah butuhe ngomongnya bener, wong yo ngandel cek ora. Wong ana nata penampilan ben wong ngandel kangkem wae lek ngono. Yen ana sabdo kodir nat no kalbi watine basa. Beneman. Lah kowe aja sering kumpul wong ngene iku. Mari kena siksa. Kecuali ke dhewe bagian sama ngene. Tak kanca ana ae. Aja mbok sangoni sejenis. Mane dawe Said Abdul Al-Haddad itu kalau jeling, dawe Said Abdul Al-Haddad itu Abdul Al-Haddad itu gak ada kitab banyak ya. Tapi yang paling sering dikenal dawe yang gak dakwa itu mengatakan fakam mindain ilaha wa nafsi. Banyak orang yang sebetulnya mendakwakan orang lain supaya mencintai dia, tapi dia mempromosikan dirinya seakan-akan yaitu ilahu ajak-ajak maring misalnya, soalnya Islam itu kudu di rumah itu sering anak no pengajian ini penundang di ini. Padahal misalnya dia pengajian sak puluh juta madrasah gedung berubah rati toto gon WC berubah rati toto mau buta telung gitu. Pengajian semuanya entah sepuluh nopo juta. Tapi nak pengajian undang di ini koyo koyo ngurus agama enak ngurus madrasah sing ape rubah mau sih rapopo ura mendesak itu berarti dia ini ngajak neng awake anak dene ngajak ning Allah iku mestine pengajian murah-murah nae madrasah wae totose lha iku berarti ngajak ilmu ya tapi ki gak oleh nuduh wong ngono dosa kok ya tapi kare iso milah-milah goblok ya terus piye kok ya piye biasa wae senengane kok takok terus piye piye biasa wae yang jelas iku. Terus maksiat paling gede dawuh Abdul Al-Haddad ini rungokno tenan menawa sing tau ngiyai sing rada bidat to. Menak rezekimu kok ono ya terus wae. Dosa paling gede iki dawuh Abdul Al-Haddad. Akbarul kabair adz-dzahira wal batina. Ora apa takdir e persis ngene. Akbarul kabair adz-dzahira wal batina. Antal tamisa min ashabika dunya wa rum yal tamisu na min kal akhirah. Gede-gede ini dosa, cek sing duhir, cek sing batin. Ini gue ini wong-wong mau ulang kue. Kue arep-arep dikei dunia. Padahal mereka ngaji be kue. Itu boleh akhir. Zaman akhir gue kacau tentang oh, no santri gue lugu. Orientasinya gue akhirat. Bareng sering ngaji malah mulai ke dunia. Mergo kiai ini gue ngajak ke dunia. Jadi antal kami samin ashabika dunia wahum yaltani suna mingkal akhir, kamu berharap dunianya mereka, padahal mereka mencintai kamu itu berharap kamu tunjukkan urusan apa? Repot. Kalau ngomong suka awam, seneng ngapal Quran bentuk barokah Quran. Kowe dhewe yakin barokah entuk sanu. Kowe yo lucu to, wong sing kono bodho wae yakin barokah Quran. Kowe mau yakin barokah itu? Wong tetok elek. Iku jenenge karo satu kote jalan iku akbarul kabair adz-dzahirah. Wal batin ajar saya tak tahu apa. ane sepokoknya sing biasa ya, kalau suwo urip sing biasa ya, soalnya di apal Quran bintang semanung juga sangat teko niati dresen dengan bapak lu dijajahi badalan ya ten nur bayu sing sergap neng pondok jadi nak bintang semaan anggapnya biasa neng dres neng pondok saya ini dres neng mau uang. Nah tapi nak kue ratau dres bareng bintang semaan dres berarti dres semerkono sing pun mendang jadi gue tak wari resep tak balik ini kapan kulo nak mana Nur Salim di kandani batu dan Nur kau sih serkep deras. Jadi nak kapan-kapan diundang uang, mau biasanya deras neng pondok, saya ingin deras neng omai. Nah tapi nak kira tahu deras bareng diundang semaan tenanan berarti deras sembergo undangan. Kaya gue misalnya jadi kiai, bedino mulang. Suatu saat diundang pidato neng omai Ruhin berarti biasa mulang, cuma saya ingin mulang ini. Okay. Barang rata mulang, barang ono pae kok mulang ya berarti krono opa. Paham ya? Utau kue rata mulang, didang mulang ra gelem ya berarti ninggal murang ra krono ikhlas. Panjen ra tau. Jadi kaya ora kena dilem padha wae. Jadi makanya hati-hati. Statemennya mubalig itu harus kita kontrol. Meskipun kita berhormat dalam bahasa, tapi kadang-kadang di statemen ini mampu. Wong sam kudu sugih, narasul gak dihormati. Mana ada ajaran supaya kepengen dihormati. Nabi pertama jadi nabi ya diantem wong. Paham? Ya? Wong kudu penampilan ngene-ngene ben dipercaya wong. Nek pertama dipercaya wong ya omongane sing jujur. Lha wong kok nganggo jubah, nganggo opo-opo bungane aneh-aneh. Ya nah, itu repot. Nah, nek misalnya nyunatno jubah ya mergo sunah Rasul, kowe tau tak perkara kepengen di percaya uang, Dimas Kandeng juga terus. Jadi rasa ngono, saya nak pengen juga ada nabi, rasa aku pengen percaya uang, is biasa wae. Dan percaya uang yang cukup dunia ini, hati-hati ya. Jadi mulai itu mulai satu kotir nanti ngendikan waro julun lagu lisanun bila kolbin yo fayan tiku bila hikmah nak ngomong hikmah yo fasih tapi walayak malu. Iya. Ya kunna sa ilallah manusa dijak ilallah maring Allah tapi wa huwa yafirru min du. Wong iku hakikate mlayu sangko. Ayo. Dene sangone 2 juta tenang ae ora kepikiran madrasah perubu. Kira gak mendesak. Nah nyang ngene iki. Srepot kak. Ora cukup gede. Duwe sok gede. Ya biyen kok si are Islam. Seneng teman-teman bodho. Ya piye to sedengan wae apa? Ya, tapi sing jelas nak jenis ngono iku, nak kowe yakin lho, nek aja nunjuk personal dosa kowe. Tapi nak kowe yakin ana sing jenis ngono, pap admin ku. Kowe kudu ngedi wong iku ben ora kesamber lisane, ben kowe ora kenek naru maasi, lan kowe ora terbunuh oleh nat nukol bidi. Saiki nomor 3 waro julu nang lanang lagu kang tetep dadi rajul kalbun hati. Tapi bila disaren kelan tampo iso omong, di hati ini apik tapi nak nerangno hukume pangeran bulat. Bahwa halet iman mu'minun mu'min satara huwa kang nuntupi huwa yang rojul sapa Allah ta'ala an khalqi sayang makhluk ya Allah jadi hatinya wakil, hatinya bergumuruh cinta ning Allah tapi nak ngelapan mau kangelan kalau ini sibuk ambek EPDW wabas soroh lan mirsana sapa Allah huwa iman beroyu binafsi kelawan cacati awak duwe iman ana wong hatinya ambek komitmen ini agama ambek tapi agar ambek ngomong aja ambek itu tercekat mergo ini sadar, ini dia ora sempurna. Nah malah aku kusnudon, jangan-jangan kue-kue ramulangu mergo sanging ape uang. Jadi setiap kue ngomong tercekat mergo iling basorohu bu iubin apa? Nafs. Nah kue rasa di basorohu, wetok wailo buanggu. Wana warolan madangi sopawa kol baru ing atine uang. Wa'ar rofahulan meruhno sopawa ueng man. Wa ilamu khola tatinasi ing bahayani campur manusia. Wasuk mal kalami lan elek omongan. Di wong atine apik tapi apik ngomong tercekat ngrasa awake dhewe jek salah. Lan dene yo pancen roh tenan nak ngomong-ngomong rawan kena gua el kena musik. Lan dene sadar tenan sering ngomong ku mari suk mal kalam. Men cara kula ngene. Kula mboten ujug mboten. Cara kula dadi ulama, dadi wong alim sak kula iki sedengan. Mulang tenanan pas ngaji, ngomong tenanan pas ngaji. Lan cara kula wong sing seneng kula sering sowan kula niku kliru. Wong kula niku wis ngomong longgar pas ngaji. Lha bar iku disowani meneh kon ngomong apa meneh. Ku wong alim karepe moh sering ngomong kuwatir kepleset. Dadi ngomongnya pas mulang wae. Lho permulan iki disowani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud kula niku padha enake. Mergo wong seneng wong alim pas ngaji berarti dia ini golek ilmu. Tapi nak sowan niku biasanya lapor masalah. Lah sing ono hadis iku mansalah katorikon yaltami sufi ilmu. Jadi lunga golek ilmu pas ngaji. Dene aku wis wan kiai golek solusi awakmu. Orang kena disolusioni rai-rai ngono iku sang. Lanan bener kiai ngono kiai kula niku tanggem akeh. Apa kowe tok aku barang. Kiai anak kula nakal. Lha apa anak tok sing. Nakal kena kiai tanggem elek bar. Nak kena kiai sing tauhid malah gak bareng dilapuri ngene-ngene. Lah kok apa pangeran kok lapor-lapuran. Aku wis ape tak omongno, aku ngadepi wong alim ngene. Ngomongi ora ngandungan, coba angel temen kendaraane. Lah saiki pikir sing tak royo, misale kula bar subuh nyemak santri kula kangkang. Misale tak royo mon. Mungkin jam 09.00 niku sinau. Kulo bejar-bejar anak kula wis sekolah. Kok kula mulang tafsir teng Narukan setengah 12 sampai jam 2. Jeda dulu. Kan rong jam setengah. Rong jam setengah saya pulang tentu milik keluarga. Ibu juga ape lapor apa, mbak anak kula ape manja. Lagi ape mulai assalamualaikum suwanti di sejen. Padahal saya sudah nganggarkan waktu berapa jam tadi 2 jam. Sebelum itu saya belajar materinya 1 jam. Burung noto ati, kula sering salat hajat noto ati. Ya Allah, berikan saya kefasihan untuk menjelaskan ayat-ayat. Jangan sampai saya fasih untuk menjelaskan hadzun nafsi saya. Darien kanjeng Nabi ki ngoten, riyen kanjeng Nabi ki alam ya nang sowan ditampa disowan suwe-suwe kan disowan cerita pribadi. Terus ana ayat turun la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadzirina. Nabi ojo geman sowan nabi kecuali ditimbali. Karena nabi sekali di masjid itu milik publik, sekali di dalam milik keluar. Terus ana ayat guri-guri inna dzalikum kana yu'min nabiyya fayastahyi. Sering sowan nabi melukai hatinya nabi, cuma nabi apa yang ngendikan ora pantes wong kok ngusir. Kira ana etika sahabat nak nabi sekali ning dalem ora wani sowan. Habis sekali nabi keluar itu milik masyhur nabi agar gagal salat subuh inara ning teras masjid. Salu ni sing pentak kok takok aku saiki yo. Ora ana sing takok iki kunjo. Nah sing takok nabi ge santai kunjo. Kok nabi di masjid berarti milik pun. Tapi sekali yang dalam itu tidak boleh karena sudah milik keluar. Ibaratnya kue lah kang misalnya, kue lagi senang di bujo, ya, rasa senang ono tamu, lagi tukaran ya ono senang tamu. Jadi pas tukaran, assalamualaikum, sih kok sih terus nong. Tukaran ini yo kepengen tampo jeda, tukaran jadi tiket, no. Kemudian agak kurang belajar, sana assalamualaikum, kau ngurusin tamu, kurang dikonco. Ini kisah nyata. Dia konco bocah akhlake apik menarik tapi ra kramat. Iku latihan omah-omah teng omahe mertua. Pertama ono tamu bojone seneng. Bareng sekian bulan ternyata kere tamu ora ya gawe rezeki. Bojone mriki. Lha iku sapa meneh? Wong ngono-ngono mbok urusi. Ternyata bojoku menitahi tamu sego rezeki. Aku dene kapok ngiyai terus dadi peselat. Jadi berselap suke, kan jadi dasar anak kiai butuh kiai. Barang bersuke, terus dia dua ini pakai kabel tang kiai. Tamu kojo absen. Pasti ojo ciri di singgol rezeki biasanya orang. Itu kiai tenan. Jadi macam dasar anak kiai butuh kiai. Dia sering cocokkan baik pula. Cocokkan, seh. Nangdang kelas seh. Kojo kelas tak kelas seh. Kue ngawur kok keramat, aku ngawur kok rong keramat sih mas Ebi. Barang soan bangun, menjenjek keluarga bilam. Dijazai solawat masih siang, rangel lah fatih. Solawat sengkan falakotil anwar warta kotil hako enggono suara sabikun wala lah aku itu lapat ikan. Dijawab ini kan jen garam. Ya iku nih kalau anak-anak jadi soan, tak dijazai terus. Nangudang ya terus. Tapi kita tuh waktu sih. Bahkan bangun saya anak-anak dia rawan ini jajah bangun terkenal agar anak dia dia jajah bangun kormoto kita pe akhirnya dengar pe tamu-tamu kan cuma runtusan akhirnya bangun dia kali uang ngomongkan uang awam dia jajah aku jalur ada anak dia aja kormoto pe bangun Kalau di konco anak kiai di sini bodoh beli ni jadi apa pun kon moco. Cari malas kita koyo kertas putih kau berang. Paling tamu itu semula cari bangun. Benar, benar apa? Mana kiai kau esok moco kita. Mana bangun masih rawan mana kiai mana jiza sang bangun. Gambar jadi yakin kon moco kita. Tapi yang mau kena diakal, ini mau kena apa? Tadi kalau orang itu kiai tiga kali batu rekan, kenal kau orang. Nah kiai takok, lah kita apa meninggi kok dengan kita takok aku. Nah sing takok orang bodoh, orang bodoh, orang geranu kiai orang tak tahu kata. Kira orang boleh baca cili-cili yang pintar kena takok. Mana sopo itu kok punya itu sangon, kok baca cili kok. Untuk sanggul lu, singgungkan dia nyangoni, buat mereka. Nah, aku pengalaman itu, terus kayak nggak kali aku ngejati di gunung, kesini ngomong sopo. Aku pengalaman terus. Nah, buat orang aku, kita kayak duit sandu, singgungkan. Abu, kerana nyai mesuwi pengalaman, oh. Nah, semenjak itu naik tika wong rawani suan nabi di wali didimali sampai ada ayat walau anna gum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi bisa itu angker wong deso kangen nabi terus suan kaya itu kaya lulah nabi sari awan-awan ya suan ya Rasulullah ya Muhammad apa terus dukung kau kekasih diganggu innal ladhina yunaduna kami waro'il hujura di aksaruhum. Lah ya gitu. Wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wayahe istirahat wong ra diakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairlah. Mesti ini iku mereka ngenteni ning masjid nganti Nabi medal. Nah, Nabi medal berarti Nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham ya? Ya wes nek Nabi medal ning teras nggih biasa aja. Ku kan sahabat ketakok. Kadang Nabi ra ono sing takok lah ya guyu. Ku masyhur sahabat-sahabat yang rondo beling-beling dhisik. Iku Nabi semeneng marang masjid do rumono. Bareng ana anak-anak iku dhisik rondo lunte beling. Liwat wae. Sahabat yang rondo beling-beling dhisik to. Iku ra mantan, kowe mantan Nabi Bang Yusuf. Iku masyhur iku dadi. Kaya ana sahabat yang mantan-mantan beling yo jenenge wong akeh, mantan kafir akeh, mau mantan. Anakku wayu. Iseu misalnya cocokane bek sopon, coba berukin contohnya elak kan. Tapi udah sahabat anak itu cek laris, duit aja. Sahabat itu tukang iktikaf tapi melarat. Bareng ketemu anak, neng Arab pun anak ngono ono getiran, tanda nanti negeri. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajar dituruti sama kasuf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa kajian Nabi kadang la hasada illa fisnatan. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Fersan aja yang nafsirkan ghabtah itu kan. Oh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikane itu la hasada illa fisnatan. Ulama yang ganti itu namanya ghabtah. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghabtah. Ya hasad ya. Hasad. Udah enggak usah ditakwil-takwil pokoknya gitu. Kalau sama enggak percaya enggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama enggak percaya kemungkinannya dua. Satu enggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyukallita aliman akhir. Kita enggak ada perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasar. Pas Umar bangun selama mati kan bangun, selama meninggal bangun. Mukannaqir datang dengan perangnya yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Wah Mukannaqir, kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya Ahab bin Khaldi Ilawah yang diandalkan temannya, bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan

sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak, sudah aman, apa aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena wis mesti sangke wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadanine. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wa yahsibuhu. Mesti diulang lagi wa yahsabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasiba yahsabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita-kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mocok di bulan piling. Ya tepat-tepan, ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama, ya tepat-tepan nasib. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan, kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Sahifuna Liyad al-Mushaf. Sama tak ajari latihan sabah, memang angel ya. Makanya yang enggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya enggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya, barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu gak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh, orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin, mau keplodok ya. Tapi orang sepakat, yang nonton juga pinter karena sudah tahu, ribet kok tukun yang pasar gak kena, lah apa mainnya. Sama-sama juga gitu, ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel, nanti akar yang ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa keblok? Pinter. Iya. Makanya kalau ini mau buruh nonton. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasjidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh saran, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena enggak faham. Terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana korban kok mau. Bangganya di mana? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang enggak kuat. Lu untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Lu saya sering beli kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa jumlah? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraisy Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhi Fathul fi Syarhil Bukhari. Pak Quraisy Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh, itu harganya enggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia enggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau enggak paham dirukuk online rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean nambah saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot. Makanya enggak boleh orang bilang, "Wah, goblok reso tafsir ku wong pinter." Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kiro akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel.